Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, demi mendekatkan diri kita kepada Allah, demi mempertebal keyakinan kita kepadanya, dan demi menambah motivasi hidup kita di dunia ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama-sama surat Ali Imran ayat 68, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina taba'uhu wa hazan nabi wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan nabi ini Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 68 yang kita kaji ini erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat 60-67, di mana kita menemukan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa kebenaran yang ada itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam 62 dikisahkan bahwa apa-apa yang tertuang dalam Al-Quran merupakan kisah yang benar. Dan lebih dari itu, ayat 63 dan 64 merupakan ajakan kepada agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan selanjutnya oleh Nabi Muhammad. Dan ini juga merupakan counter atau membantah pernyataan bahwa kedekatan ahli kitab tentang Ibrahim. Dan kemudian 67 disebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani bukanlah pengikut Nabi Ibrahim yang sebenarnya, tetapi 68 mendapat jawaban sebenarnya pengikut Nabi Ibrahim yang paling dekat yang sebenarnya adalah 1, orang-orang yang mengikutinya. Tentu saja pengikut Nabi Ibrahim yang mengikuti Nabi Ibrahim secara langsung, yang hidup pada masa beliau dan mengikuti jejak dan aturan main yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, wahazan nabi. Nabi ini maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim mengajak kepada 3 hal yang kita sebutkan pada ayat 67, hanifan, musliman, wa ma kana minal musyrikin. Membenarkan yang bengkok, Nabi Muhammad meluruskan ajaran yang telah dirusak oleh pengikut Nabi sebelumnya, Isa, untuk diluruskan kembali kepada ajaran Tauhid. Musliman, berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran Tauhid sangat mudah diterima di dalam Islam. Ajaran Tauhid sangat sukar diterima apabila ada paham Trinitas di dalamnya. Walaupun mengaku satu tapi tiga, tiga tapi satu, sampai sekarang permasalahan itu tidak mungkin untuk dientaskan dan diterima secara mudah dengan akal dan logika yang sehat. Maka di sini pengikut Nabi Ibrahim yang paling dekat, pertama orang yang mengikutinya secara langsung, yang kedua hazan nabi, dan yang ketiga orang-orang yang beriman, wallazina amanu, kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada 3 hal. Kemudian tiga kelompok yang pengikut setia Nabi Ibrahim, dan kemudian ditutup dengan wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Maksud yang beriman di sini, baik orang yang beriman dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad dan sampai saat ini. Kalau dia beriman kepada Allah yang Maha Esa, maka tidak ada yang dapat menjaga kelangsungan hidupnya lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu hal yang menarik kalau kita lihat di Perjanjian Lama, itu kita ketemukan tidak ada seorang nabi pada zaman setelah wafatnya Nabi Musa kecuali mati terbunuh atau lari ketakutan. Begitu dahsyatnya pemerintahan yang dibangun setelah masa Nabi Musa alaihissalam wafat. Karena apa? Karena semua raja sangat togut, sangat menyembah berhala dan tidak ingin diganggu oleh seorang agamawan yang berniat baik, yang notabene-nya disebut dalam Islam sebagai nabi-nabi. Jadi inilah disebutkan, maka Allah menutupnya, Allah waliul mu'minin. Tidak ada pelindung mereka kecuali Allah langsung yang akan menjamin perlindungan itu. Ini sekedar prolog untuk kajian kita tentang ayat 68 dari surah Ali Imran. Di studio telah hadir Ustaz kita Ahmad Perdana untuk menambah kedalaman dan wawasan kita tentang ayat tersebut. Kami persilakan Ustaz Perdana. Terima kasih Ustaz Zainal. Yang menarik daripada ayat 68 ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna aulan nasi. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada bi Ibrahim, kepada Ibrahim. Allah memakai kata sini dengan aula. Aula itu merupakan bentuk taknis daripada awal. Wow. Ya, akan tetapi aula itu maknanya lebih utama. Kalau di dalam ayat ini diartikan dengan lebih dekat. Allah tidak mengatakan di sini inna aqraban nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Ibrahim, akan tetapi Allah memakai redaksi dengan aula. Perbedaannya adalah kalau dekat saja itu belum menunjukkan tentang kualitas. Bisa jadi dekat akan tetapi punya keyakinan yang berbeda. Bisa jadi dekat tapi tidak tahu apa-apa tentang apa yang harus dilakukannya. Akan tetapi Allah mengatakan inna aulan nasi bi Ibrahim. Orang yang paling dekat dengan Ibrahim, orang yang paling tinggi kualitasnya yang dengan Ibrahim, orang yang hampir sama dengan Ibrahim itu adalah allazina taba'uhu. Yang menarik di sini ketika Allah mengatakan ittaba'uhu dengan umat Nabi Muhammad yang disampaikan reaksinya dengan amanu. Iya. Karena apa? Karena memang klaim-klaim dari orang Yahudi dan Nasrani tadi yang mengatakan mereka itu adalah golongan Ibrahim itu tidak benar karena mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Allah memakai redaksi dengan ittaba'uhu, yang orang yang paling dekat dengan Ibrahim, yang hampir sama dengan Ibrahim, yang punya keyakinan yang sama dengan Ibrahim, ittaba'uhu, yaitu orang yang mengikuti Ibrahim. Akan tetapi kepada umat Nabi Muhammad Allah mengatakan wallazina amanu, adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itulah yang dekat dengan Ibrahim. Karena memang ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti Nabi Ibrahim lagi. Yang wajib di sini adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW semuanya. Walaupun masih ada pengikut Nabi Isa, misalnya ada yang masih hidup pada masa Nabi Muhammad, maka kalau mereka ingin mengatakan bahwa mereka mengikuti Ibrahim, maka mereka harus memeluk agama Islam dan otomatis menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena keberadaan Nabi itu sudah mewajibkan kepada umat yang ada untuk mengikuti rasul yang sedang diutus, tidak lagi mengikuti para rasul yang telah datang sebelumnya. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah sebagai wali orang-orang mukmin. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa makna wali itu adalah pelindung. Di dalam bahasa Arab, wali bisa juga bermakna maula. Ya, maula itu artinya hamba sahaya. Bagaimana ini bisa maknanya dua? Kenapa wali itu bisa bermakna maula? Karena memang wali itu menunjukkan tentang kedekatan seseorang kepada orang lain. Dalam ilustrasinya, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan apabila seseorang memiliki budak, maka si pemilik tadi bisa dikatakan wali dan si budak tadi bisa dikatakan maula, yang maknanya hampir sama, sama-sama dekat. Kenapa? Karena kalau si tuan tadi butuh sesuatu, yang dipanggilnya adalah budaknya tadi, si maula tadi. Dan kalau si budak ini perlu sesuatu, maka yang paling dekat dengan dia adalah si tuannya tadi. Makanya kata-kata wali bisa bermakna pelindung, bisa juga bermakna yang dilindungi, karena kedekatan antara sesuatu dengan lain. Nah, di sini Allah menjelaskan wallahu waliyul mu'minin, Allah sebagai pelindung orang-orang mukmin, untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan orang-orang mukmin. Oleh karena itu, di dalam keterangan Al-Baqarah terdahulu Allah mengatakan Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal lazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ada yang menarik, kata Syekh Sya'rawi di sini, bahwa ketika Allah mengatakan Allahu waliyul lazina amanu, Allah memakai wali. Sedangkan wal lazina kafaru, Allah memakai dengan aulia. Kenapa? Karena memang yang menjadi pelindung orang-orang kafir itu bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Ada setan, ada raja yang zalim, ada pemimpin yang diktator dan sebagainya. Oleh karena itu, Allah waliyul mu'minin, Allah sebagai pelindung orang mukmin, untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan orang mukmin, dan Allah siap membantu bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Iya, benar sekali Ustaz Perdana. Tentu saja suatu hal yang logis ketika seseorang itu beriman kepada Allah, Allah membantunya. Iya. Sama seperti kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika seorang karyawan bekerja di suatu pabrik, maka wajar pabrik itu memberi upah kepada karyawan itu. Iya. Tidak mungkin karyawan meminta upah kepada pabrik yang tidak memperkerjakan dia. Maka sangat tidak logis ketika seorang kafir di dunia ini kemudian di akhirat nanti minta masuk surga dengan alasan saya telah berjasa di dunia ini. Kata Sa'arawi, itu tidak mungkin. Nih. Karena Anda tidak beriman kepada Allah yang akan memberi upah Anda. Ya, ini sekedar tambahan. Kemudian kalau kita kembali lagi kepada permasalahan kita yang esensi, bagaimana hubungan Nabi Muhammad dan hubungan Nabi Ibrahim yang tertuang di ayat 68 dari surah Ali Imran ini, maka selain tiga hal yang tertuang dari 67, yaitu sebagai Hanif, Muslim, dan tidak musyrik, maka kita juga menemukan bahwa kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, daerah biwadin ghairi zizar'in, di lembah yang tidak ada pohonnya, atau disebut dengan daerah Mekah Al-Mukarramah, itu tidak menjadi pusat beribadatan kecuali oleh umat Islam. Sementara nabi-nabi lainnya semua terkumpul di Palestina sana. Jadi daerah Arab ini yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan tapak tilas sejarahnya kita masih lihat baru-baru ini, di mana umat Islam seluruh dunia melaksanakan ibadah haji, itu merupakan tapak tilas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ada tawaf, kemudian sa'i, perjalanan Nabi perjalanan Siti Hajar untuk mencari air dengan anaknya, walaupun itu sebenarnya tapak tilas itu, tapi sebenarnya ritual selanjutnya menjadi ritual suci rukun Islam yang kelima yang namanya haji. Kemudian bagaimana kita menemukan pelemparan jumroh, dan bagaimana juga kita menemukan baru-baru ini ada pelaksanaan kurban di tanah air ini untuk menyembelih hewan, baik lembu, kambing, domba, ataupun kerbau, ataupun unta di Arab sana. Ini merupakan tapak tilas kedekatan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim yang tidak mungkin dibantah oleh kedua agama tadi, yaitu Yahudi dan Nasrani, karena mereka tidak ada sedikit pun mengikuti tapak tilas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Walaupun kata mereka bahwa keturunan yang lahir dari Nabi Muhammad ini, nenek moyang Siti Hajar, itu adalah budak katanya. Sementara mereka itu dari Siti Sarah yang melahirkan Nabi Ishak. Tapi sebenarnya kembali kepada pernyataan Nabi Ibrahim itu sendiri dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Wahai Ibrahim, karena kamu telah bekerja tekun dan maksimal, kamu kuangkat menjadi imam. Nabi Ibrahim seorang bapak, memiliki naluri kebapaan, tentu saja menginginkan terbaik untuk anaknya. Itu sangat naluri dan manusiawi. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, anak keturunanku juga akan menjadi pemimpin. Maka Allah mengatakan, tidak, yang zalim tidak mungkin akan menjadi pemimpin. Keturunan Siti Sarah yang akhirnya melahirkan Ismail dan kemudian akhirnya melahirkan Nabi Muhammad bukanlah seorang yang zalim, maka layak untuk menjadi pemimpin. Tetapi ada keturunan dari Siti Sarah, Ishak, kemudian kita menemukan bagaimana setelah Nabi Ya'qub, anaknya yang 12 itu, ada Ruben, ada siapa, ada Bunyamin. Itu langsung kita ketemukan bagaimana mereka melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Apalagi kalau dilihat ayahnya sebagai seorang nabi, malu dia. Kalau kayak gini lah anakku, bagus gak usah kulahirkan. Maka di sini Allah mengatakan la yanalu ahdi zalimin. Kembali lagi kepada kajian kita bahwa bukan faktor keturunan darahlah yang menyebabkan kedekatan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, walaupun itu benar. Tetapi sebenarnya faktor keturunan imanlah yang menyebabkan Nabi Muhammad itu begitu dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Iya, saya ingin menambahkan sedikit keterangan dari Ustaz Zainal atau hal lain. Ada satu hal yang terpikirkan oleh saya ketika membaca wallahu waliyul mu'minin di sini, Allah sebagai wali orang mukmin, bahwa ketika Ibnu Mas'ud suatu hari berkata bahwa aku sejak kecil sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ihfazillaha yahfazak, ihfazillaha tajiduhu amamak. Iya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, sesungguhnya engkau akan mendapatkan Allah itu berada di depanmu. Ini suatu ajaran yang sangat baik sekali disesuaikan dengan pemahaman Allah waliul mukminin. Artinya apa? Di dalam sebuah kehidupan keluarga itu, seorang orang tua itu punya tanggung jawab untuk mengajarkan anaknya bagaimana mereka memahamkan bahwa Allah itulah satu-satunya menjadi tempat bergantung sang anak. Yeah. Allahus Samad itu memang benar-benar harus dipahamkan kepada sang anak itu. Oleh karena itu, tidak heran apabila ketika Ibu Maryam mengatakan kepada Allah, ini u'izuha bika wa zuriyataha minasyaitanir rajim. Ini adalah satu tindakan yang sangat cerdas, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, karena sang ibu sudah meminta perlindungan Allah agar anaknya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perlindungan yang lain yang lebih besar daripada perlindungan Allah? Tentu tidak, karena Allah pencipta manusia dan wali sebagai manusia, maka hanya kepada Allah lah kita menyembah. Akan tetapi sayangnya ternyata di dalam kehidupan masyarakat kita tidak diajarkan tentang bagaimana memahami Allah ini sebagai satu-satunya pelindung. Lebih banyak kita menakuti anak-anak kita, awas ada hantu, awas ada polisi, awas ada ini ada itu. Akan tetapi tidak pernah kita mengatakan awas Allah nanti mengetahui. Iya, tidak ada seperti itu. Jadi sebagai bahan pelajaran bagi kita. Ya, benar sekali. Di awal tahun 2007 ini hendaknya kita menjadikan acuan hidup kita berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak diri kita. Karena bila kita berjalan pada rel kehendak Allah, Allah pun akan menjamin kelangsungan hidup tidak saja untuk diri kita, tetapi juga untuk anak dan keturunan kita. Bukankah kita sebagai orang ingin tidak saja diri kita bahagia, tapi juga anak dan cucu kita berbahagia. Untuk itu, dekatkanlah diri kita kepada Allah, jadikanlah Allah sebagai pelindung, dan tidak ada pelindung selainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.